Coba bayangkan, Anda, ya Anda yang sedang mendengarkan ini, adalah orang tua dari seorang gadis remaja. Gadis yang tiba-tiba menghilang. Ya ampun, itu horor terbesar setiap orang tua sih. Bener banget. Berhari-hari sama sekali tidak ada kabar. Lalu di tengah kepanikan dan keputusasaan itu, Anda iseng menelpon ponsel anak Anda ini. Dan berharap ada yang angkat kan? Betul, tapi tidak diangkat. Namun Anda sadar bahwa beberapa pesan suara di kotak masuknya itu sudah dibaca. Bahkan ada yang dihapus. Wah, sebagai orang tua pasti langsung mikir, anak saya masih hidup nih, dia baru ngecek HP-nya. Persis, harapan Anda pasti melonjak drastis. Tapi kenyataannya tuh jauh lebih gelap dari itu. Yang mengakses kotak suara itu bukan anak Anda, bukan juga penculiknya. Oh, saya tahu kemana arah cerita ini. Ya, itu adalah seorang jurnalis, jurnalis yang sengaja meretas ponsel korban demi, ya Anda tahu, demi dapat berita eksklusif untuk halaman depan sebuah tabloid gosip. Dan buat Anda yang mendengarkan, ini bukan skenario fiksi ya. Ini adalah tragedi nyata yang menimpa keluarga Millie Dowler di Inggris. Itu terjadi di tahun 2002. Gila ya, pas saya baca sumber-sumber untuk penelusuran mendalam kita hari ini, kasus ini benar-benar bikin saya berhenti bernafas sejenak, nggak habis pikir. Sangat bisa dipahami. Skandal peretasan telepon oleh jurnalis News of the World ini, yang merupakan bagian dari kerajaan medianya Rupert Murdoch, adalah salah satu skandal paling kelam. Mereka menyadap ribuan telepon loh. Dari selebriti sampai keluarga korban pemburuan ya? Betul sekali. Dan itulah yang pada akhirnya memicu salah satu perombakan regulasi pers terbesar dalam sejarah modern kita. Nah, ini dia misi sesi kita hari ini. Kita punya setumpuk literatur, jurnal hukum, dokumen sejarah, yang semuanya mencoba menjawab satu teka-teki raksasa. Yaitu bagaimana cara menjinakkan pers yang seliar itu kan? Iya, tapi tanpa membunuh kebebasan pers itu sendiri. Hari ini kita akan membedah tuntas anatomi regulasi media. Secara khusus, kita akan membandingkan sistem IPSO di Inggris dengan sistem Dewan Pers di Indonesia. Ini perbandingan yang menurut saya sangat kontras dan menarik. Karena di satu sisi, Inggris itu negara dengan tradisi demokrasi yang sudah sangat tua, tapi dipaksa merombak sistem gara-gara skandal. Sementara Indonesia, pendekatannya beda ya? Sangat beda. Indonesia merancang sistem persnya di era reformasi justru untuk melarikan diri dari trauma sejarah otoritarianisme. Oke. Sebelum kita bedah dua institusi ini secara detail, kita harus paham dulu mekanisme dasarnya. Di semua dokumen kita, ada satu istilah yang terus muncul. Self-regulation atau regulasi mandiri. Betul, itu fondasinya. Industri yang secara sukarela mengatur dirinya sendiri tanpa ada campur tangan langsung dari negara. Tiga pilar utamanya itu independensi, akuntabilitas, dan transparansi. Tapi pertanyaannya, kenapa harus mengatur diri sendiri? Maksud saya, industri perbankan itu kan diatur ketat oleh bank sentral. Iya, diawasi penuh. Terus industri kesehatan, rumah sakit, punya regulasi negara yang ketat. Kenapa media massa yang punya kekuatan bikin opini publik, bahkan bisa menggulingkan pemerintah, seolah dapat keistimewaan luar biasa ini? Nah, karena komoditas yang mereka kelola itu berbeda, mereka mengelola informasi dan yang paling penting kritik. Analogi soal industri medis sering dipakai, kayak dokter punya ikatan dokter. Pengacara punya asosiasi pengacara. Betul. Tapi pers ada di dimensi lain. Kalau negara campur tangan mengatur standar profesi medis, kualitas kesehatan mungkin membaik kan? Tapi bayangkan kalau negara yang menentukan standar jurnalistik. Oh, negara yang menentukan mana berita yang benar dan mana yang salah gitu ya? Tepat. Itu bukan lagi regulasi namanya, tapi sensor. Pemerintah bisa pakai kekuasaan itu untuk membungkam kritik. Makanya, industri pers dunia sepakat, oke, kita bikin kode etik dan kita hukum anggota kita sendiri. Supaya negara nggak punya alasan untuk ikut campur. Oke, mari kita bedah ini pakai analogi ruang kelas ya. Di sumber kita, penerapan regulasi mandiri ini kan beda-beda di tiap benua. Iya, ada spektrumnya. Nah, kalau pakai analogi kelas sekolah, Amerika Serikat itu kayak kelas yang nggak ada guru dan nggak ada ketua kelasnya sama sekali. Bebas murni, berbekal amandemen pertama mereka. Kalau ada jurnalis nakal, ya itu urusan internal medianya, atau ya langsung gugat saja ke pengadilan sipil. Negara lepas tangan. Terus, kalau di Eropa kontinental, seperti Jerman atau Prancis, itu kayak kelas yang dijalankan siswa tapi ada guru pendampingnya ya. Co-regulation. Iya, industrinya yang bikin aturan, tapi negara ngasih stempel hukum. Jadi dewan pers mereka itu punya kekuatan hukum alias jurisdiksi yang diakui. Oke, nah kalau model Anglo-Saxon kayak di Inggris dan Australia, ini unik. Ini kayak kelas yang diurus 100% sama OSIS. Tanpa campur tangan guru sama sekali. Iya, industrinya murni otonom. Nggak ada instrumen hukum negara dalam pembentukan Dewan Pres mereka. Terakhir, model Asia termasuk Indonesia, kita punya gaya hibrida tersendiri yang nanti bakal kita bahas. Yang paling menarik di sini adalah alasan mengapa mereka memilih sistem tersebut. Ini bukan cuma soal beda budaya loh. Terus soal apa dong? Trauma sejarah. Negara yang baru melewati masa transisi demokrasi, kayak Indonesia pasca 98 atau negara Eropa Timur, mereka tuh melihat campur tangan negara sebagai ancaman eksistensial. Mereka tahu persis rasanya dibredel ya? Tepat sekali. Mereka desain regulasi untuk menahan pemerintah keluar dari dapur redaksi. Nah, sebaliknya, di negara demokrasi mapan kayak Inggris, persnya sama sekali nggak takut sama negara. Justru publiknya yang ketakutan sama media ya? Betul. Publik merasa konglomerat media ini terlalu powerful, nggak tersentuh hukum, dan skandal penyadapan telepon yang Anda ceritakan di awal tadi. Tragedi Millie Dowler tadi? Iya, itu adalah puncak gunung esnya. Publik sudah muak. Wah, kalau sebut skandal di Inggris, ini langsung memicu rasa penasaran saya nih. Skandal peretasan itu kan nggak langsung otomatis melahirkan institusi IPSO yang sekarang. Sama sekali nggak. Prosesnya panjang dan sangat menyakitkan buat industri media di sana. Di dokumen, kita sering disebut tentang Leveson Inquiry. Apa sih sebenarnya yang terjadi di ruang sidang itu? Kok bisa lembaga pengawas pers Inggris yang lama sampai dibubarkan? Jadi, Leveson Inquiry tahun 2012 itu bukan sekedar evaluasi basa-basi. Ini adalah penyelidikan publik yudisial besar-besaran. Anda harus bayangkan skalanya. Siapa saja yang dipanggil? Di bawah sumpah, mulai dari Perdana Menteri, petinggi polisi, selebriti, sampai korban-korban penyadapan, semuanya dipanggil bersaksi. Mereka ditanya bagaimana tabloid-tabloid ini bisa beroperasi sebebas itu. Pasti banyak borok yang terbongkar ya? Sangat banyak. Penyelidikan Hakim Leveson ini menelanjangi satu fakta pahit. Lembaga pengawas pres Inggris saat itu, yang namanya PCC atau Press Complaints Commission, itu nggak punya gigi sama sekali. Nggak punya gigi? Gimana maksudnya? Mereka tuh terlalu dekat dengan para elit editor yang seharusnya mereka awasi. Jadi, mereka nggak punya wewenang investigasi mandiri, dan sanksi yang mereka berikan itu cuma formalitas. Wah, wajar kalau publik marah. Iya, Leveson menyimpulkan, PCC ini gagal total. Harus dibubarkan. Jadi setelah PCC bubar, industri media Inggris buru-buru bikin IPSO ini ya di tahun 2014. Mungkin takut pemerintah keburu bikin undang-undang yang mengekang mereka. Persis. Itu langkah preemptif mereka. Mereka bikin IPSO. Dan kalau saya baca di atas kertas, IPSO ini terdengar sangat garang loh. Mereka punya yang namanya Editor's Code of Practice. Aturannya sangat rigid kan? Banget. Ada 16 pasal mengatur detail dari soal akurasi, privasi, larangan pelecehan, sampai larangan mendekati keluarga korban tragedi. Tapi ini yang paling bikin melongo. Senjata pamungkasnya? Iya. Mereka bisa mendenda media sampai 1 juta pound sterling. 1 juta loh. Itu ancaman yang bisa bikin kas media manapun langsung kering. Sangat garang di atas kertas, betul. Mekanisme denda ini memang dirancang khusus untuk memberi efek jera, sesuatu yang nggak pernah ada di sistem PCC sebelumnya. Jadi ini kalau medianya bikin salah ketik gitu langsung didenda sebesar itu? Oh, tentu tidak. Ini bukan buat salah ketik atau keliru ngutip. Denda maksimal itu buat pelanggaran sistemik. Kalau sebuah media terbukti secara institusional melanggar privasi berulang kali, IPSO bisa turun investigasi dan menjatuhkan denda raksasa itu. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Saat baca struktur IPSO, saya nemu satu paradoks besar. Silahkan, apa itu? Mereka ini kan lembaga independen. Tapi coba tebak dari mana uang operasional mereka berasal? Dari iuran anggotanya sendiri, perusahaan persnya. Iya, maksud saya, bukankah ini kayak sekumpulan serigala yang patungan buat bayar gaji satpam supaya si satpam ini menjaga kandang domba? Analogi yang tajam. Kan satpamnya digaji sama serigala. Apakah mungkin IPSO ini berani menjatuhkan denda 1 juta pound sterling ke konglomerat media yang notabene menyuntikkan dana ke rekening mereka tiap tahun? Nah, analogi serigala Anda itu persis seperti kritik terbesar yang dilemparkan kelompok pro-reformasi media di Inggris. Memang IPSO punya dewan pengawas yang mayoritas orang luar industri. Tapi tetap saja ada konflik kepentingan struktural ya. tidak bisa dihindari. Dan sejujurnya, ada celah yang jauh lebih fatal daripada sekedar masalah pendanaan ini. Tunggu. Apa yang lebih fatal dari digaji oleh pihak yang diawasi? Sifat keanggotaannya, sukarela. Inggris kan sangat anti dengan campur tangan hukum negara. Jadi tidak ada satupun undang-undang yang bisa memaksa sebuah media untuk mendaftar dan tunduk pada IPSO. Hah? Serius? Berarti media raksasa bisa dengan santainya bilang, males ah gabung IPSO gitu. Dan itulah kenyataannya, media pilar Inggris seperti The Guardian, The Independent, sampai The Financial Times, mereka menolak bergabung dengan IPSO loh. Oh wow, kenapa mereka menolak? Padahal kan tujuannya buat memperbaiki citra pers. Karena mereka menganggap IPSO ini cuma ganti baju dari PCC. Masih disetir sama taipan media dan tabloid sayap kanan yang bikin masalah dari awal. Masuk akal sih. Terus media-media besar ini diawasi siapa dong? The Guardian milih pakai ombudsman internal mereka sendiri. Sementara banyak media independen yang lebih kecil bikin lembaga tandingan namanya Impress. Jadi sekarang ada dua dewan pers di sana? Bisa dibilang begitu. Dan ironisnya, Impress ini sebagian didanai oleh yayasan milik Max Mosley. Beliau ini salah satu tokoh yang kehidupan pribadinya dulu dihancurkan sama tabloid News of the World. Wah, balas dendam yang sangat berkelas ya. Kalau sistem murni sukarela di Inggris ninggalin lubang sebesar itu, media bisa keluar masuk pengawasan seenaknya, bagaimana cara Indonesia menambal lubang itu? Nah, ini dia. Karena setahu saya, di Indonesia ini ada belasan ribu portal berita online. Tumbuh udah kayak jamur di musim hujan. Kalau dibikin sukarela murni, ya pasti pada kabur semua, kan? Makanya, Indonesia memecahkan masalah ini dengan desain lembaga hibrida. Lewat Undang-Undang Nomor 40 tahun 99, pasca Orde Baru. Lahirnya Dewan Pers, ya? Betul. Beda dengan IPSO, yang sama sekali di luar struktur negara, Dewan Pers ini dibentuk melalui amanat undang-undang. Tapi operasionalnya dijaga agar murni independen dari pemerintah. Komposisinya gimana tuh supaya pemerintah nggak cawe-cawe? Pakai sistem tripartite. Ada wakil dari organisasi wartawan, wakil dari perusahaan pers, dan tokoh masyarakat ahli yang dipilih independen. Ah, saya melihat perbedaan pendekatan kedua negara ini menarik baut secara sistem. Ini kayak analogi klub malam. Klub malam gimana maksudnya? Jadi, sistem di Inggris itu kan prosedural korektif ya. Kayak klub malam yang ngebiarin siapa aja masuk tanpa ngecek KTP di depan, bikin media ya bikin aja. Tapi begitu ada yang berbuat onar di dalam klub, satpamnya langsung menghajar pakai denda jutaan pound sterling. Nah, iya, mengobati setelah kejadian. Sementara pendekatan Indonesia ini normatif, struktural, mencegah dari awal. Dewan pers ini kayak penjaga klub malam bertubuh kekar yang ngecek KTP ketat banget di pintu masuk. Pemeriksaan KTP ini maksudnya sistem verifikasi itu ya? Betul. Mewajibkan media lolos verifikasi perusahaan pers, terus wartawannya harus punya sertifikat uji kompetensi wartawan atau UKW. Kalau nggak punya KTP, nggak boleh masuk klub. Analogi yang sangat pas. Dan kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, mekanisme verifikasi KTP di Indonesia itu ngasih insentif perlindungan yang luar biasa loh. Insentif gimana tuh? Jadi, verifikasi di Dewan Pers itu bukan cuma stempel kebanggaan buat dipajang di website. Di sini jeniusnya sistem hibrida kita. Mahkamah Agung ngeluarin yang namanya SEMA. Surat edaran Mahkamah Agung ya, yang tahun 2023. Ya, SEMA nomor 13 tahun 2023. Begini praktiknya. Misal ada politisi atau pengusaha korup yang marah karena diinvestigasi sama media Anda. Terus dia lapor polisi pakai pasal pencemaran nama baik atau UU ITE, klasikan. Sangat klasik. Tapi berkat SEMA ini, polisi dan hakim diwajibkan untuk menghentikan proses pidananya dan mengalihkan kasus itu ke Dewan Pers dulu. Wah, jadi Dewan Pers ini bertindak kayak tameng yudisial. Betul, tapi ingat, eksklusif hanya untuk media yang sudah terverifikasi. Kalau Anda bikin media abal-abal yang kerjanya cuma meres pejabat, tanpa mau ikut standar Dewan Pers. Berarti nggak dapat perlindungan SEMA dong, langsung dipenjara. Iya, Anda bakal berhadapan langsung dengan hukum pidana. Ini yang bikin media di Indonesia berbondong-bondong mau tunduk pada regulasi mandiri. Sesuatu yang Inggris gagal lakukan karena murni sukarela. Oke, sistem pencegahan dan insentif di Indonesia ini emang cemerlang. Tapi mari kita bicara soal taringnya nih, soal hukuman. Oke, mari. Kalau IPSO senjatanya denda 1 juta pound sterling, apa yang bisa dilakuin Dewan Pers Indonesia kalau ada media terverifikasi yang tiba-tiba nyebarin berita palsu yang ngancurin hidup orang? Biasanya Dewan Pers akan menggelar sidang adjudikasi. Kalau pelanggarannya ekstrim banget, sanksi paling berat ya mencabut status verifikasinya. Berarti tameng hukumnya hilang ya? Iya, tapi untuk pelanggaran etik yang umum, sanksinya itu berupa sanksi reputasi. Media diwajibkan memuat hak jawab dari korban, minta maaf ke publik secara terbuka, dan mencabut berita bohongnya. Maaf, sanksi reputasi. Di era digital sekarang, apakah reputasi masih ada harganya? Ini pertanyaan yang menyakitkan, tapi relevan. Kita kan hidup di era media berlomba-lomba nyari klik lewat clickbait. Kalau mereka rilis hoax sensasional, mereka dapat traffic jutaan. Traffic itu langsung berubah jadi uang, ad revenue puluhan juta rupiah. Mengalir ke kantong mereka ya. Terus pas ketahuan bohong, sanksinya cuma disuruh nulis kami minta maaf. Minta maaf itu gratis, uangnya udah masuk. Bukankah Dewan Pers ini jadi kayak macan ompong kalau ngadepin model bisnis digital hari ini? Harus saya akui, itu memang titik buta terbesar dari sistem kita. Sanksi moral itu bekerja sempurna di era koran cetak. Kalau koran Anda ketahuan bohong, kredibilitas hancur, pelanggan pada cancel langganan. Ya, dulu reputasi sama dengan uang. Betul, tapi Anda benar, ekonomi digital merusak logika itu. Sekarang, algoritma justru ngasih hadiah untuk sensasionalisme dan kemarahan publik. Berita yang melanggar etik tapi viral malah dikasih kompensasi uang sama ekosistem online. Jadi ini bukan cuma soal jurnalis yang nakal lagi ya, tapi mesin di baliknya. Iya, ini soal infrastruktur distribusinya. Tsunami digital yang menghantam industri pers. Infrastruktur distribusi? Maksud Anda raksasa teknologi? Google, Meta, TikTok? Ini bawa kita ke bagian paling krusial dari dokumen yang kita bedah hari ini. Bagian di mana regulasi pers lama mendadak kehilangan cengkramannya. Persis, IPSO di Inggris atau Dewan Pers di Indonesia ini sama-sama terancam kehilangan relevansi. Sistem yang dibangun berdarah-darah ini kayak nggak ada harganya di hadapan algoritma. Karena secara hukum, platform-platform ini selalu punya alasan pamungkas. Kami ini cuma pipa kosong. Ya, mereka ngakunya kami bukan publisher berita, jadi merasa nggak perlu tunduk sama kode etik jurnalistik manapun. Ngakunya infrastruktur netral, padahal algoritma mereka secara aktif dan agresif mempromosikan atau menyembunyikan informasi. Nah, kalau algoritma TikTok sengaja memviralkan hoax supaya pengguna scroll lebih lama? Dewan Pers nggak mungkin kan manggil CEO TikTok buat disidang etik? Nggak bisa. Yurisdiksi hukum pers tradisional itu mandek di pintu ruang redaksi. Nggak bisa nembus server di Silicon Valley. Makanya, masa depan regulasi pers itu harus memaksa platform global ini duduk di meja negosiasi. Jadi apa arti semua ini? Gimana cara kita menundukkan raksasa teknologi ini? Emang bisa hukum lokal ngatur perusahaan global? Beberapa negara mulai nemuin senjatanya nih. Di literatur kita disorot soal praktik terbaik atau best practices global. Contoh paling sukses itu News Media Bargaining Code di Australia. Oh, yang sempat heboh itu ya? Gimana cara kerjanya? Australia nggak cuma minta platform buat tolong dong bersikap etis. Mereka bikin instrumen hukum yang memaksa raksasa kayak Google dan Meta buat ngebayar konten berita lokal yang lewat di platform mereka. Tunggu. Kok bisa maksa? Bukannya Meta atau Google bisa aja bilang, ya udah kami blokir aja semua berita di Australia. Emang itu yang terjadi di awal. Meta beneran memblokir semua tautan berita di Australia buat ngelawan. Wah, gelap gulita dong informasi di sana. Iya. Tapi undang-undang Australia ini cerdik. Mereka punya mekanisme arbitrase yang mengikat atau binding arbitration. Maksudnya penengah gitu ya? Betul. Kalau platform sama perusahaan pers lokal nggak nemu kesepakatan harga, pemerintah bakal nunjuk arbiter independen yang nentuin harganya. Dan platform dipaksa secara hukum buat bayar angka itu. Kalau mereka tetap nolak bayar? Dendanya bisa sampai sekian persen dari total pendapatan global mereka loh, bukan cuma pendapatan di Australia. Gila, pantas aja mereka akhirnya nyerah. Iya, raksasa teknologi itu akhirnya luluh dan mulai membagi pendapatan ke jurnalisme lokal. Kanada juga baru-baru ini copy-paste strategi ini lewat Online News Act mereka. Keren banget. Berarti beban akuntabilitas itu digeser ya? Nggak cuma buat si penulis berita, tapi buat platform yang mendistribusikan dan cari duit dari berita itu. Tepat sekali. Mengintegrasikan regulasi lintas batas, tapi masalah kita belum selesai loh. Oh, saya tahu kemana arah Anda. Ada satu monster lagi di ruangan ini. AI. Nah, ini dia monster yang sebenarnya. Kecerdasan buatan. Kalau ngatur distribusi platform aja udah bikin sakit kepala, gimana dengan generative AI? Sekarang AI bisa memproduksi ribuan artikel seolah-olah ditulis sama manusia beneran. Dan kecepatannya nggak masuk akal. Kalau suatu hari si AI ini berhalusinasi, bikin kutipan palsu tentang seorang tokoh politik lokal, siapa yang bakal diseret ke sidang adjudikasi Dewan Pers? Si mesinnya. Disinilah kerangka regulasi lama kita benar-benar runtuh dan nggak relevan lagi. Kita nggak bisa dong nuntut pertanggungjawaban moral dari deretan kode komputer. Terus apa solusi yang ditawarkan di literatur kita? Kita harus berpaling ke Uni Eropa. Mereka baru saja mengeluarkan AI Act, undang-undang komprehensif pertama di dunia yang ngatur soal AI. Dewan Pers kita bisa banget cari inspirasi dari sini. Gimana cara AI Act ini melindungi arus informasi kita? Mereka pakai pendekatan berbasis resiko atau risk-based tiers. Sistem AI itu dikelompokkan, mulai dari resiko minimal sampai resiko yang nggak bisa diterima alias dilarang keras. Kalau dalam konteks berita dan jurnalisme, masuk risiko apa tuh? AI yang dipakai buat memanipulasi opini publik besar-besaran atau AI yang meniru manusia tanpa transparansi, itu masuk kategori risiko tinggi. Terus apa aturannya kalau masuk risiko tinggi? Ada kewajiban watermarking. Jadi kayak semacam penanda digital permanen yang nggak bisa dihapus. Penanda ini bakal ngasih tahu pembaca secara eksplisit, "Hai, tulisan atau gambar ini sepenuhnya dibikin sama mesin." Kalau ada media atau platform yang ketahuan melanggar aturan watermarking ini? Dendanya bisa sampai jutaan euro, atau lagi-lagi ngambil persentase dari perputaran uang global perusahaan mereka. Wow, ketegasannya benar-benar kayak IPSO digabung sama skala yurisdiksi global ya? Betul. Jadi intinya, kalau institusi macam Dewan Pers atau IPSO mau selamat dari kepunahan di masa depan, mereka harus mulai masuk ke ranah transparansi algoritmik, bukan cuma ngurusin transparansi manusianya aja. Berarti lanskapnya sekarang jadi miliaran kali lipat lebih kompleks ya? Nggak cuma ngawasin wartawan nulis di lapangan lagi. Nah, kalau kita tarik benang merah dari seluruh penelusuran panjang kita hari ini, buat Anda yang mendengarkan, pelajaran pentingnya adalah tidak ada satu sistem regulasi pers yang paling sempurna di dunia ini. Nggak ada satu obat untuk semua penyakit. Di Inggris, mereka punya senjata denda yang bikin efek jera luar biasa. Tapi karena murni sukarela, media raksasa gampang banget kabur dari pengawasan. Sementara di Indonesia, model hibrida, kita menang telak di urusan pencegahan, kan? Sistem verifikasi dan tameng hukum SEMA itu luar biasa brilian. Iya, tapi sistem kita ini rapuh banget begitu berhadapan dengan model bisnis viral di internet, karena sanksi kita cuma sebatas sanksi reputasi. Jadi ke depannya, masa depan regulasi kita ini sepertinya butuh penggabungan dari kekuatan kedua sistem ini ya. Setuju. Kita butuh legitimasi hukum dari sistem hibrida, ketegasan sanksi dari sistem sukarela, dan yang paling krusial, nyali untuk meregulasi platform teknologi global. Kebebasan pers ke depan bukan lagi cuma soal apakah redaksi kita bebas dari ancaman pemerintah? Tapi, apakah ekosistem informasi kita bebas dari intervensi algoritma komersial yang buta moral? Tepat sekali. Nah, untuk Anda yang terus setia mendengarkan sesi ini hingga detik ini, saya ingin menutup dengan sebuah pemikiran yang provokatif. Sesuatu yang mungkin akan mengubah cara Anda membaca portal berita mulai besok pagi. Apa itu? Sepanjang sesi ini, kita berbicara panjang lebar soal mendisiplinkan manusia. Editornya, reporternya, bos medianya, kita mencoba memaksakan moralitas lewat kode etik yang disepakati bersama. Karena manusia punya hati nurani yang bisa diajak kompromi. Tapi saat kita benar-benar masuk ke era di mana kecerdasan buatan yang ambil alih, di mana mesin yang nulis berita, ngedit berita, dan nentuin kemana berita itu dikirim dalam hitungan detik. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menanamkan hati nurani ke sekumpulan kode mesin? Ya. Akankah di masa depan nanti, saat nggak ada lagi manusia di ruang redaksi, kita masih menyebut institusi ini sebagai Dewan Pers? Atau jangan-jangan kita harus mulai mendirikan sebuah Dewan Algoritma? Merinding saya dengarnya. Bahan renungan yang sangat solid. Teruslah mempertanyakan dan bersikap kritis terhadap informasi yang Anda konsumsi setiap hari. Terima kasih sudah bergabung di penelusuran mendalam hari ini, dan sampai jumpa di sesi bedah tuntas kita berikutnya.